Sepanjang 8 tahun perjalanan stasiun TV kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon diampuni segala salah dan hilang kami. Bimbinglah kami agar selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pengharapan kami setinggi angan-angan. Beri kami kekuatan agar kreativitas kami terus menginspirasi dan selalu mempersembahkan yang terbaik. Jadikanlah setiap tetes keringat kami berkah dan manfaat untuk kami, untuk keluarga kami, untuk stasiun TV kami, dan untuk negeri ini. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Amin.